menuntut ilmu agama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan jurudul mayyitati tathuru bid-dibal. Kulit bangkai itu bisa jadi suci bid-dibal dengan samak begitu. Kulit bangkai bisa jadi suci dengan samak. Diluaskan pemahaman agamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal tidak berhubungan dengan pembahasan sebelumnya. Ini sebelumnya itu kan kita bahas tentang air sampai pada batasan dua kulah. Ya, itu yang disebut dua kulah itu berapa? Nah, pada paragraf ini kita akan mempelajari tentang kulit bangkai bisa disucikan dengan samak itu adalah kulit bangkai. Sedangkan kulit hewan yang mati dan itu tidak jadi bangkai. Karena sebab matinya disembelih, dia matinya disembelih secara syar'i, maka tidak disebut sebagai bangkai. Contohnya apa? Agak jelek nih kalau yang ini nih. Facebook dengan YouTube. Jadi kulit bangkai itu tidak bisa. Kulit hewan yang sudah suci enggak perlu disucikan lagi. Ini kulit boleh kita makan gitu. Kulitnya itu bukan bangkai, kulitnya suci. Jadi nanti nih habis hewan kurban sembelihan, ketika ada hewan sembelihan dipotong, juruzul maitati dan bangkai hewan, kulit bangkai, jadi seluruhnya tuh, seluruh hewan yang mati dan kulitnya dan dia jadi bangkai, kulitnya itu bisa disucikan dibagi dengan samak, illa jildal kalbi, waya ular, apalagi musang, singa, rusa, serigala, kalau bisaan gitu, beruang, semuanya bisa disucikan dibag dengan sama illa jildal kalbi, kecuali kulit kambing, kulit anjing, najisnya double kick, double, atau khinzir babi kawin sama ayam telurnya. Jadi ketika hewan hidup tuh aslinya suci semua. Jadi hewan yang hidup itu aslinya suci semua. Maka megang onta enggak najis, megang singa butuh bukan najis, megang serigala juga bukan najis. Idza dubiqa jilduhu, ini kan juga berarti hewan yang najis karena sebab kematian, berarti hewan yang hidupnya itu suci. Tapi kalau ada hewan yang sejak hidupnya emang udah najis, enggak bisa disucikan dengan sama. Apa yang dari hidupnya udah najis? Anjing babi. Dalam mana tuh tadi? Tathuru bid-dib, idza dubiqa jilduhu, kalau kulitnya itu disamak. Samak tuh kalau bahasa industrinya tanning ya. Tanning. Jadi tinggal buka YouTube, buka cara tanning pabrik. Nah, gitu. Entar kata idza dubiqa jilduhu tathuru bid-dibah. Kalau kulit bangkainya itu disamak, maka dia suci dengan penyamakan tersebut. Sawa'un fi dzalika ma'kulul lahmi wa ghairuhu. Dan itu untuk semua hewan. Sawa'un. Kenapa disebutin seperti ini? Karena ada mazhab fikih yang melihat, ada salah satu mazhab fikih yang melihat bahwa samak itu hanya terjadi, hanya boleh dilakukan, bisa mensucikan kulit hewan yang dagingnya halal disembelih, halal dimakan. Nah, itu yang enggak bisa tuh. Wal aslu fi dzalika haditsu maimunati ay haditsu maimunata, dan dasar syariat bahwa penyamakan bisa Ini nggak stabil nih ya internetnya buat BPC. Saya nggak tahu kenapa ini. Maimunah, hadisnya Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah ini salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syatiha. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara lau akhadtum ihabaha. Itu. Lau akhadtum ihabaha itu artinya ambil tuh kulitnya gitu. Bangke sih bangke, cuman ambil aja kulitnya gitu. Seandainya kau ambil kulitnya itu bermanfaat tuh. Bisa cuci dengan air dan koros. Koros itu salah satu tumbuh-tumbuhan yang biasa jadi campuran air untuk penyamakan. Koros ini kalau di Indonesia kan artinya akasia. Ya, kalau diartikan nih dedaunan kambingnya Maimunah doang gitu. Jangan-jangan yang boleh begitu cuman kambingnya Maimunah doang. Yang lain mah tetap enggak boleh gitu. Bukan bangkai. Nah, kan ada anggapan begitu karena hadis yang dikeluarkan di awal itu tentang hadisnya Maimunah. Nah, ada anggapan kalau ini emang buat hadis Maimunah doang. Bagi keduanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza dubiwa al-ihabu faqad tahura. Kalau hewan kulit il-ihab itu kulit. Kalau kulit hewan bangkai itu disamak, tahura zahiruhu qad'an. Tahura zahiruhu qad'an, maka kulit bagian zahirnya telah suci qad'an. Secara pasti tidak ada perselisihan. Nah, jadi yang di Facebook dengan yang di YouTube nih internetnya kurang stabil, jadi mohon maaf gitu. Wa kadza batinuhu, dan begitu juga bagian dalamnya, alal masyhur jadid, menurut pendapat yang al masyhur itu kalimat untuk menunjukkan bahwa lawan dari pendapat ini adalah pendapat gharib yang dalilnya tidak lebih kuat daripada dalil yang masyhur. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ulama-ulama Syafi'i enggak asal nerima pendapatnya Imam Asy-Syafi'i gitu dong. Suci juga. Fayusalli alaihi, karena itu bangkai, karena itu kulit itu suci. Fayusalli alaihi, maka orang boleh sah sholat di atasnya. Kita jadiin sejadah boleh. Wafihi, dan juga sah sholatnya fihi. Kita pakai nggak jadi masalah, suci kok gitu, karena sudah suci, kering atau basah tidak jadi masalah. Wa yajuzu bai'uhu, karena ini sudah jadi suci boleh dijual. Wa yajuzu bai'uhu, boleh dijual. Ini agak macet-macet mulu, saya mohon maaf nih para pemirsa, kayak pemirsanya banyak aja. Ya enggak lah, itu kan jadi dokumentasi kita di YouTube, ya kan. Lu kalau jelek siarannya kurang enak begitu. Nah, itu enggak stabil tuh gitu. Dan sebelum bagian waris tuh bagiin wasiat dulu. Jadi ada satu hal, ada dua hal yang wajib dari harta mayit sebelum dibagikan warisan. Pertama hutang, kedua wasiat. Jadi kalau si mayit pernah berwasiat ingin memberikan kulit yang sudah disamak kepada salah seorang saudara, teman, kerabatnya yang bukan ahli waris, apakah boleh kita makan itu kulit? Nah, hal yajuzu akluhu min ma'kulil lahmi rajjaha Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i merajihkan bil jawazi, boleh makan kulit hewan halal dagingnya. Haram. Imam Nawawi. Wayak, nah habis itu enggak, Imam Al-Isni enggak nerusin siapa nih pendapat yang diunggulkan. Pokoknya cuma bilang An-Nawawi haram, Ar-Rafi'i halal. Jadi dalam mazhab Asy-Syafi'i itu ada dua syekh yang pendapat yang diambil adalah pendapatnya Imam An-Nawawi. Tapi kalau Imam Nawawi sendiri berselisih dengan pendapatnya. Jadi Imam Nawawi kan punya kitab banyak. Ada Raudhatut Thalibin, Minhajut Thalibin, Syarh Sahih Muslim, Al-Majmu'. Kemudian apa namanya, banyak kitabnya, tapi Syarah Nawawi namanya Tahqiqut Tanbih gitu. Jadi kalau ini enggak dijelasin mana yang unggul, karena emang kita udah sepakat nih. Ya, ulama-ulama Syafi'i ulama-ulama Asy-Syafi'i itu sudah sepakat kalau dua syekh ini berselisih, yang kita ambil Nawawi. Wal Qaradhi Asy-Syabbi itu apa ya? Syabbi itu buah-buahan. Cuman Asy-Syabbi itu lebih mirip buah apa ya? Daun apa gitu. Pedas. Wasyathi, kalau syath itu dengan campuran air dan dicampur dengan buah-buah tumbuhan yang tadi, dicampur dengan itu. Kalau sekarang di industri nggak pakai itu, tapi tawas biasanya masih dipakai di beberapa industri rumahan. Cuman kalau yang buah-buahan ini udah nggak ada yang pakai lagi. Wayah sulut dibau, kalau madzhab Syafi'i gitu. Samak boleh dilakukan dengan barang yang terkena najis atau dengan najis itu sendiri. Jadi boleh disamak. Kadzarokil hamami, kadzaroki al hamam. Mimnya nggak ada tasdidnya ya. Dzarok itu kotoran, hamam itu bulut, itu namanya dzarok. Nah, dzarokul hamam itu sering jadi campuran air untuk menyamak. Ini media orang dulu ya, kita nggak begini lagi sekarang. Kita begini lagi. Alal as-sahih, menurut pendapat yang paling sahih di antara ulama, tidak cukup penyamakan itu bitajmidi, dengan dikeraskan, biturab, dengan pasir, dengan tanah. Wasyamsu, begitu juga tidak cukup dengan cuman dijemur matahari. Layak fi at-tajmidu biturabi wasyams, pakai kotoran muntahan burung, boleh pakai sesuatu yang najis, itu boleh, tapi setelah samak selesai, yajib gosluhu, wajib itu dibersihkan. Ba'da dibagi, setelah penyamakan, indubiga binajisin, suci juga tetap harus dicuci juga. Kenapa dibedain begini, tinggal nyebut aja kan wajib. Ini untuk menunjukkan bahwa di antara ulama ada yang berselisih ini di antara mazhab fikih. Nah, Imam Asy-Syafi'i tidak membedakan apakah itu disamak dengan kulit itu madbughan, sudah disamak. Salah satu umurin, tiga standar. Jadi standar samak itu ada tiga. Ahaduha, yang pertama, aduh ini YouTube sama Facebook nih, wah ini luka ke kualitasnya. Saya sekarang saya kurung turunin jadi 720. Masih tetap ini juga, berarti emang aplikasinya kegedean nih. Ntar kita cari aplikasi yang lain. Apa gitu. Untuk dikatakan. Yang kedua, wa yutayyabu ayyutiba nafsul jildi. Kemudian dia bikin harum itu kulitnya. Karena kulit kambing, sapi pasti bau. Maka hilangkan baunya. Bersihkan sesuatu yang nempel. Kemudian yang dibau lagi, enggak jadi rusak lagi. Tahu kan sesuatu yang kering. Tapi pas kita basahin, itu nyengat lagi baunya. Gitu. Nah, kulit yang sudah disamak tuh, kalau dia sudah disamak dengan baik, dihilangkan fadolatnya. Dibikin harum baunya. Kalaupun dia dimasuk jing, kulitnya enggak bisa disamak. Wa amma jildul kalbi wal khinziri, sedangkan kulit anjing dan babi, wa faru ahadahima, atau yang lahir dari salah satu keduanya, falayat huru biddibagi, dia tidur. Jadi ketika hidup emang najis. Ini kan kita mau bilang, yang namanya kulit bisa suci karena sebab disamak, itu untuk hewan yang hidupnya itu suci, dan dia jadi bangkai gara-gara mati. Gitu. Jadi najis gara-gara mati. Nah, anjing babi ini emang udah najis tanpa mati. Hidup, hilangkan kotoran, wadaful istihalan, dan mencegah kerusakan. Ini kulit nih, kulit udah dipotong nih, atau kita ambil dari kambing yang mati, tabrakan mat, pokoknya mat bangkai. Ini kulit tuh kan banyak faktor, dan sudah sangat diketahui annal hayat, bahwa yang namanya hidup, kehidupan hewan, gitu, hidupnya hewan tuh ablagu fi dzalika minad dibag, itu jauh lebih tinggi levelnya dibanding menyamak. Jadi maksudnya hidupnya hewan itu jauh lebih tinggi daripada penyamakan. Nah, jadi kan samak itu menghilangkan kotoran, mencegah kerusakan, dan itu bisa dilakukan oleh hewan itu hidup. Gitu. Nah, tapi kalau dari awal hewan itu sebelum mati emang udah najis, tentang status sepatu yang terbuat dari kulit babi atau kulit anjing. Nanti mudah-mudahan di deskripsi saya bisa tulis tuh channel apa namanya, link download. Jadi buku saya ini gratis. Syaratnya cuma dua. Pertama, punya HP smartphone yang bisa baca PDF. Jadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau ada kritik, saran atau apa yang tadi dibaca ternyata salah, mohon disampaikan kepada saya baik melalui komentar atau